سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم di bawah telapak kaki ibu, maka sorga ibu kuncinya di tangan suaminya. Sering dibahas bahwa segala macam penyakit itu datang dari hati. Jangan datang tidak menikahkan ketakuan kita kepada Allah. Walau kamu sunnah ilah wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita dan mengabulkan hajat tersebut. Dapatkan terapi jasmani rohani bersama saya, Ustaz Cilik. Caranya ketik rek spasi cilik, kirim ke 3477. Ingat, ketik rek spasi cilik, kirim ke 3477. Insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin, karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesudah zikir tadi rasa pundak saya sakit-sakit, tapi sekarang tidak sakit lagi, alhamdulillah. Sebelum mengikuti takbir akbar ini saya merasakan banyak penyakit. Yang pertama itu asma. Kemudian apa ini ma kan? Dan setelah mengikuti takbir akbar ini saya kira ini sudah agak berkurang. Jadi semenjak mengikuti zikir ini, alhamdulillah, apa yang ada di diri kita ini merasa tenteram gitu. Jadi apa yang ada penyakit yang biasanya kita ada suka penyakit pening atau itu semuanya hilang gitu. Setelah saya mengikuti zikir ini saya punya keluhan di dada itu begitu kuat, sakit sekarang udah mulai ringan, Pak. Dengan telah dilaksanakan zikir pertama bersama tadi, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya, adalah banyak manfaatnya, terutama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua yang tak kalah pentingnya adalah kita bersilaturahmi bersama masyarakat Kabupaten Ogan Kumbang Ilir dengan jajaran pemerintah daerah. Betul-betul lebih dekat lagi, lebih merasakan lagi makna-makna dari zikir itu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui Ustaz Cilik Guntur Bumi, kita zikir bersama, kita sangat merasakan sekali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa tadi rasanya dada saya itu agak lapang-lapang dada, dan perasaan ada rasa kesenangan di dalam hati itu. Mudah-mudahan dengan adanya doa bersama tadi, mudah-mudahan khususnya bagi diri saya sendiri yang pada saat ini menjabat sebagai wali kota untuk periode yang kedua, dengan adanya doa ataupun insya Allah kami akan mengadakan zikir, tentunya kami dapat memimpin Kota Pemulih dengan baik dan sempurna, dengan masyarakat Kota Pemulih dapat bersatu. Setelah mengikuti zikir bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi dan rekan-rekan, saya merasakan lebih sehat, lebih tenang, dan yang penting merasa lebih dekat dengan Tuhan. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Karena luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Terakhir secara ilmiah di Jepang pernah dilakukan penyelidikan. Air yang sudah dibacakan doa dengan air yang biasa dibawa ke sebuah laboratorium. Ternyata menurut pengecekan hasil lab secara ilmiah,

baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda di lantai 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Pemirsa, pada pagi hari ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam Putri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya bisa berada di sini dan saya juga tidak hanya berdua dengan Putri tapi sudah ada ustadz-ustadz pendukung di sebelah kiri saya, ada Ustadz Aswan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya Ustadz Aswan sudah ada Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Dan di sebelah Ustadz Arif siapa lagi kalau bukan rajanya tim pemburu surga, Ustadz Cilik, yang sudah tidak cilik lagi tentu saja ya Ustadz. Dan buat Anda pemirsa dimanapun, bagi yang ingin mengundang kami untuk tablik akbar atau rukiah akbar dan lain sebagainya, baik di kalangan Pemda atau di pribadi barangkali di lapangan besar atau dimanapun, silakan. Dan tidak usah mikirin biaya ya Ustadz ya. Yang penting transfernya. Itu yang paling penting kita ya Mbak Cici ya. Iya betul. Dan untuk menghubunginya kemana ya Mbak Cici? Iya langsung saja. Kalau di Jakarta kita ada alamat di Jalan Pinang Emas 1 Blok UU nomor 12A Pondok Indah Jakarta Selatan. Di telepon 021-751-3132 atau 021-3282-4465 atau 0813-661-6626. Kemudian ada cabang Semarang di Jalan Tambra nomor 36 Semarang Timur. Telepon 024-356-4768, 081-229-2556, 081-3266-1626. Apa bisa dicatat di layar kaca juga? Iya, sudah ada Mbak Cici ya. Dan nanti akan kita buatkan jadwalnya. Harus iya. Pastinya ya iya. Dan Mbak Cici tidak hanya kita aja yang ada di studio iya. Karena sudah hadir ibu-ibu yang cantik-cantik jelita pada pagi hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Hikhlas Kampung Baru Cibarusa Bekasi. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Ya langsung aja Putri ya, saya bertanya ini masih tentang silahkan. Pengobatan ala Nabi ya. Apakah bisa nih Ustaz pengobatan ala Nabi ini kita masukkan ke dalam pengobatan alternatif? Saya tanya ke Ustaz Aswan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ketika seorang hamba Allah menderita sakit atau ditimpa satu keadaan yang bertolak belakang dengan keinginan hati dan kesenangan hatinya, apalagi dia menderita sakit, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwa illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahutush syajarah waraqaha." Artinya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa satu keadaan yaitu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan dari dirinya. Sebagaimana Allah gugurkan daun-daun dari pohonnya. Artinya ketika sedang ditimpa satu penyakit, timpa satu musibah, ingatlah untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu dengan pengobatan yang sesuai syariah. Karena di zaman dahulu sudah ada metode pengobatan, Mbak Cici. Ya. Sudah ada Mbak Putri juga, pemirsa. Sudah ada metode pengobatan, namun metode pengobatan suka bertentangan dengan apa yang disarankan atau disandarkan kepada akal, apalagi yang berkenaan dengan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sepertinya kita harus terima telepon ya, dulu silakan. Mbak Cici ya. Silakan. Baik, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya? Berzikir untuk pengobatan. Alhamdulillah. Mungkin bisa diulang lagi Pak. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Biar semangat ya Pak ya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Tommy dari Curug. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, saya ini menderita batuk-batuk. Ya. Tenggorokan sakit. Ya. Sama ini apa, sering nyesek begitu. Oke. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya Bapak ya. Iya. Sudah dipersiapkan air satu gelas. Sudah. Sudah. Sudah. Saat ini detik ini yang rasanya sakit yang di mana saja? Sekitar dada suka menyesek begitu. Dadanya sesak. Ya. Terus leher belakangnya pegel apa sakit? Di pundak kadang-kadang suka pegel. Seperti panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya Bapak ya. Doa ya. Mohon kepada Allah ya. Bila khatarat nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama istighfar Bapak ya. Astaghfirullah. Rabbana ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, yang mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, mungkin kami pernah berbuat khilaf ya Allah, melanggar perintah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah, terimalah tobat kami, mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, ampunilah segala dosa kami. Astaghfirullah minal khataya. Cukup Bapak, halo. Ya. Dibaca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bapak? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, diusapkan di muka sama di tempat yang sakit, yang dadanya sesak ya. Tadi, lehernya atau leher belakangnya. Ya. Sambil istighfar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dikeluarkan suaranya Bapak. Astaghfirullahaladzim. Nah, semangat astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, cukup. Sudah Pak? Sudah. Sudah. Ya. Diminum airnya satu teguk kembali, bismillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak masalah sakit nanti dulu ya. Iya. Saya mau tanya Bapak tadi ikut istighfar. Iya. Mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita. Iya. Mungkin ingat dosa kita pernah berbuat khilaf, melanggar perintah Allah. Iya. Setelah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak ingat kepada Allah, hati dan perasaan Bapak dengan istighfar rasanya bagaimana? Agak tentram. Gimana Pak? Agak tentram. Penyakitnya juga agak kurang. Alhamdulillah. Agak tentram penyakitnya? Agak berkurang. Alhamdulillah. Bapak, kita bukan mentransfer dari televisi yang ke rumah yang begini-begini ya. Atau kayak Angling Darmo atau Ketoprak ya. Ya. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah. Kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama, kita mohon doanya kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya makbul. Amin. Amin. Begitu Bapak? Iya. Okay. Benar Bapak dari Tangerang? Iya, betul. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih? Bukan. Demi Allah nih. Iya. Demi Allah. Iya, demi Allah. Oh. Sering nonton tayangan ini, Pak? Sering. Apa kesan-kesannya bisa masuk terus kita bersama-sama doa rasanya bagaimana kesan-kesan? Kesan-kesannya cukup baik, Pak. Jadi apa? Bisa untuk penyembuhan gitu. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Kalau kita bikin sendiri begitu setiap hari. Ya. Di rumah boleh Ustaz? Bikin apaan? Sayur. Ini apa? Air rukiah ini. Oh, air rukiah, yang jelas. Tadi buat sendiri buat sayur apa buat makanan? Ya, bisa. Baca surat Al-Fatihah 21 kali ya. Atau secukupnya atau dibacakan Yasin boleh ya. Karena di ruqyah itu artinya rokok, ruqyah artinya doa ya. Ya. Berasal dari bahasa Arab rokok artinya doa, ruqyah. Jadi dibacakan doa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Insya Allah air tersebut akan mengandung manfaat. Insya Allah. Oke, Bapak, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atau mungkin kalau sananya itu bisa langsung datang ya, Mbak Cici ya, kepada Pekan Silaturahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Ya, kita masih terus menantikan di 5743476 atau 3478. Silahkan. Dan mungkin dilanjutkan. Tadi sempat terputus. Sampai mana? Sampai Palembang apa sampai Kayu Agung? Sempat termenung Ustaz Hasan. Pengobatan alternatif. Ini pengobatan itu memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata pengobatan ini adalah pengobatan yang cenderung kepada kesyirikan, cenderung kepada perbuatan zalim, cenderung kepada perbuatan yang bersifat khurafat. Sampai ada kebiasaan orang jahiliyah itu adalah mengobati dengan mencacak telinga binatang. Dan ini bertentangan dengan logika manusia. Apalagi ada yang memakai organ tubuh manusia dipakai untuk pengobatan apa. Itulah kenapa ketika Rasul Allah utus menjadi seorang nabi, tujuannya adalah satu, wa ma apa innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam pengobatan pun ada akhlak. Jadi mohon maaf, pengobatan ala Rasulullah, cara Rasulullah berkenaan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak disebut sebagai alternatif. Tapi ini adalah pilihan utama. Yang Rasul sendiri terus terang saja pengobatannya berkenaan dengan logika, karena pengobatan yang kita kenal itu ada tiga. Yang pertama adalah ilahiyah, yang langsung dengan ruqyah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Kemudian yang kedua adalah alamiah, yaitu memakai ramuan herbal apa yang sudah Allah persiapkan di atas permukaan bumi ini dapat menjadi obat. Ya, kenapa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya? Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmiah, yaitu pengobatan dari hasil penelitian para ahli-ahli ilmu, yaitu yang ditemukan oleh para ahli kedokteran. Tapi tetap kita sebagai orang yang beriman, apapun jenisnya selain yang ilahiyah itu harus betul-betul secara syar'iyah, artinya diperiksa kembali. Kalaupun ada bacaan berkesan bahasa Arab, coba teliti bacaannya. Kemudian yang kedua, kalaupun dengan herbal, tolong tidak dengan barang-barang yang diharamkan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ketika ilmiah, ini pun harus menjaga secara etika syariah. Berarti sesuai begitu. Itu Mbak Cici, sama pengobatan yang dilakukan Ustaz Haji Cilegon Termumi berdasarkan fakta, logika dan dapat dibuktikan secara medis. Berarti sesuai ya Mbak Cici ya. Mungkin Mbak Cici ada yang ingin ditanyakan lagi nih sama Ustaz Arif, sambil menunggu Ustaz Arif ya sekarang. Ustaz, wah silakan Mbak masuk dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Sukidi dari Tulang Bawang Lampung. Bapak Sukidi dari Lampung. Silakan langsung dengan Ustaz Cili. Passwordnya dulu, Pak. Passwordnya, Pak. Berzikir untuk ketenteraman hati. Alhamdulillah. Silakan langsung, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukidi. Mukidi. Ya, silakan, Pak. Dari mana? Dari Lampung, Tulang Bawang, Lampung. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau minta tolong bantuan doa dari Bapak Ustaz dan para jemaah semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan memberi kesempatan pada saya. Amin ya Allah. Karena saya menderita sakit sudah lama sekali, sudah ada 7 tahun dan juga sembuh. Yep. Sakitnya apa Pak? Sakitnya sakit perut ini. Perut. Kalau anuk peti terus berlambat makan sementara saya sudah sakit sekali. Oke. Sudah. Bahkan, ya saat ini detik ini yang rasakan sakit yang mana saja? Di ulu hati, di bawah perut sebelah kanan dan kiri ini juga sakit. Juga sakit mata, Pak. Oke. Okay. Bapak ya. Oke, okay, Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin, sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah, Pak. Hanya mohon doanya kepada Allah, Bapak ya. Iya Pak. Ya oke, kita bersama-sama doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sakit kita ini dikarenakan mungkin kita pernah salah jalan atau melanggar perintah Allah, atau mungkin kita pernah berbuat dosa, menzalimi orang tua kita, menfitnah tetangga kanan kiri kita, akhirnya diberikan teguran oleh Allah, kita pernah berbuat dosa, agar tobat kepada Allah. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Rabbana ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Ya Rabbi. Terimalah tobat kami. Apabila kami sakit kami ini ampunilah dosa kami, terimalah tobat kami, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami, terimalah tobat kami. Halo Bapak. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak, ingat dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa Bapak yang mungkin pernah diperbuat diampuni oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum satu teguk airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit Pak, di matanya, di mukanya, di mata, terus di perutnya yang sakit, yang selama ini 7 tahun tidak kunjung sembuh, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Sudah Bapak? Halo? Halo? Sudah diusap dengan air yang tempat yang sakit? Sudah Pak. Sudah. Halo Pak? Halo. Ya, Bapak. Diminum airnya satu teguk lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, Bapak, masalah sakit nanti dulu saya mau tanya. Bapak tadi istighfar, ingat mungkin ingat dosa kita kepada Allah, ingat dosa kita kepada kedua orang tua kita, akhirnya ingat kepada Allah, tobatan kepada Allah. Rasanya dengan istighfar ingat kepada Allah, rasanya hatinya bagaimana, Pak? Bergetar, Pak. Bergetar maksudnya bagaimana, Pak? Bergetar, itu lega, tenteram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bapak, setelah minum dengan air, diusap dengan air, yang kita bersama-sama doa, yang sakit sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, agak mendingan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kurang semangat dari Lampung. Alhamdulillah. Nah, begitu, jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta. Ya. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang duafa ya Pak ya. Iya Pak. Ini ada keberhasilan datangin dari Allah, bukan kita mentransfer dari Jakarta ke Lampung ya. Iya. Bapak benar dari Lampung? Dari Lampung lah, dari Tulang Belawang. Jangan-jangan dari Jakarta sendiri nih. Bukan. Ah Pak? Halo? Halo? Demi Allah nih Pak, dari Lampung. Demi Allah, Pak. Oh. Sering nonton tayangan ini, Pak, dari Lampung? Sering, Pak. Apa kesan-kesannya dari masyarakat Lampung, perwakilan Bapak, silakan. Tayangan ini bagaimana, bermanfaat, apakah tidak, monggo. Ya, sangat bagus, Pak, pertanyaan ini, Pak. Khususnya bagi saya dan masyarakat ini semua, karena selain penyembuhan, Pak, bisa memberi, apa itu, bimbingan, doa, dan keramat hati, Pak. Amin, alhamdulillah. Oke Bapak, konsumsinya ketimun Bapak ya. Saya tambahin buahnya ya Pak ya. Iya. Ya, bagi sakit, Bapak mungkin panas, perih, nyeri, selama sebulan jangan konsumsi pedas sama yang asam-asam terlebih dahulu ya. Konsumsi jus ketimun, Kalau tidak punya blender jus, dicacah-cacah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kecek. Dikecek-kecek apa? Tumbuk-tumbuk. Tumbuk lah, pokoknya halus lah, pokoknya gitu. Ulek. Ya pokoknya gitu ya. Terus di jus pokoknya, dicampur dengan air hangat atau air dingin, boleh dikonsumsi pagi, siang, sore. Bacakan surat Al-Fatihah 21 kali terlebih dahulu. Begitu Bapak ya. Iya, satu biji. Gimana? Satu buah. Kalau satu biji, bijinya dalam. Ya, satu buah. Iya. Ya. Oke, kalau satu biji, bijinya di dalam. Nanti nggak kenyang. Satu buah untuk satu minum. Satu buah diminum satu gelas, ya. Iya. Oke, salam buat keluarga Bapak ya. Insya Allah kita akan mengadakan tablik akbar di Lampung ya. Amin. Dan insya Allah akan diberi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lampung Sumatera mana? Masih masuk Sumatera. Sumatera mana Lampung? Lampung. Di bawah. Provinsi Lampung. Oh. Iya. Pokoknya kalau di peta ada di situnya ada tulisnya. Sumatera ya? Bagian selatan. Oh, ya, baik. Mungkin sebelum dilanjutkan kita harus break dulu sejenak. Allahu. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Allahu antarabi. Allahu. Allahu. Dan sambil kita berzikir, kita akan melanjutkan pertanyaan mengenai tema hari ini adalah pengobatan ala Nabi. Ya, mungkin Mbak Cici kita langsung ke Ustaz Arif Hamdani. Baik, Ustaz, dalam pengobatan yang Ustaz Cilik lakukan ada metode bekam dan juga zikir. Sebetulnya keterkaitannya apa sih Ustaz? Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengobatan bekam ini sudah digunakan oleh Rasulullah SAW dari zaman beliau. Jadi beliau dahulu belum ada seperti kok seperti ini. Jadi pakai seperti tanduk. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita dibekam bagian punggung belakang, maka ini akan mengeluarkan 72 macam penyakit. Dan juga ada tanggal-tanggal tertentu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering berbekam, yaitu tanggal 17, 19, 21. Coba kita lihat betapa Rasulullah menyenangi yang ganjil di tanggal-tanggal tersebut. Nah, dengan bekam ini, apalagi ditambah zikir, dia akan memurnikan darah. Karena kita makan dengan makanan yang kadang-kadang mengandung banyak kolesterol, maka dengan bekam ini dia akan menghilangkan racun-racun di dalam di dalam tubuh kita. Jadi Rasulullah secara periodik beliau senantiasa berbekam. Ada yang tidak setiap, sakit ya Ustaz ya? Iya, meskipun tidak sakit. Apalagi bekam bagi yang sering menderita asam urat, kemudian ya darah tinggi, maka bekam ini akan mengambil melancarkan ya, mengambil kotoran-kotoran di dalam dalam tubuh kita. Jadi kita sering makan, lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, sering makan, lupa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ini menjadi penyakit. Jadi banyak makanan ini mengandung racun sebenarnya. Kalau makan baca, kecuali dengan membaca dengan membaca bismillah. Kemudian atau mungkin audzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim biar enggak kemasukan setan itu. Benar, iya. Makan harus baca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan zikir maka ini menjadi sedekah bagi tubuh kita, ya. Menjadi pembersihan bagi darah kita insyaallah. Amin. Iya, mungkin kita persilakan terlebih dahulu Ustaz kepada para jemaah yang ingin bertanya Mbak Cici. Baik, silakan Ibu ada? Iya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu disebutkan. Mic-nya mana lagi mic-nya? Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Titi Marsan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cibarusah, Bekasi. Keluhan saya Pak Ustaz yaitu tangan selalu kesemutan Pak Ustaz. Kalau misalnya pegang apa-apa suka jatuh gitu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa monggo? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yayah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Desa Cibalusah, Kabupaten Bekasi. Mohon solusinya kepada Bapak Ustadz. Saya badan saya suka pada sakit-sakit dan suka di leher tuh suka pegel. Mohon solusinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu tadi kesemutan ya, atau mungkin tangannya manis kali banyak semutnya. Ya, ini kesemutan di kemungkinan karena kurang gerak. Ya, kurang olahraga. Karena akhirnya peredaran darahnya kurang lancar, ngendap. Ya, dikhawatirkan lama-kelamaan stroke. Ya, karena peredaran darahnya kurang lancar. Bagi yang kesemutan sering olahraga. Ya. Kesemutan di dalamnya ya Bu ya. Kalau kesemutan di luar berarti tangannya manis. Nah, itu satu ya Bu, olahraga. Satu, yang ibunya tadi itu sakit apa? Leher. Lehernya pegel-pegel Ustaz. Pegel leher, kemungkinan masuk kategorinya tanda-tanda kena kolesterol. Leher belakang ini kadang pegel. Ya, tapi kalau panas beda lagi. Kalau panas berarti ada sesuatunya yang tidak masuk akal, perlu dirukyah. Ya, mungkin rasanya seperti ketusuk-tusuk ya, seperti bapaknya tadi, seperti kesayat-sayat, atau mungkin ada benda yang berjalan, atau mungkin kasusnya seperti saudara kita yang pernah di Kalimantan Samarinda yang tubuhnya keluar kawat berkaratnya. Oh. Nah, itu harus dirukyah ya. Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah pernah merukyah anak yang pandangannya berbeda, Mbak. Maksudnya ya pandangan berbeda itu kayak bloon begitu. Oh. Atau pelotat-pelotot bahasa orang Jawa gitu ya. Ini kena gangguan ain. Ain itu yang disebut dengan saat ini hipnotis. Oh. Nah, pandangan mata. Akhirnya dengan ruqyah suratul Fatihah, alhamdulillahnya sembuh. Dibacain doa. Ya, atau mungkin hal-hal yang memang kena gangguan jin fasik. Fasik itu artinya kafir. Ya, sering marah-marah ya. Lihat suami kelihatannya tua, tapi emang tua beneran kali ya. Atau lihat malah lihat suami orang lain muda malah. Nanti bahaya, jangan. Ini perlu dirukyah. Atau maaf, ini bercanda ibu ya, bercanda, jangan dilaporin suaminya. Ini satu. Terus yang kedua, seringnya terjadi masalah besar, sebetulnya masalah kecil. Ya, melihat Al-Quran tuh malah marah. Ya, ada suara adzan marah malahan. Berarti kemungkinan di dalam tubuhnya ada gangguan-gangguan makhluk jin yang fasik, perlu diruqyah. Rasulullah meruqyah dengan orang-orang semacam seperti ini, pernah diruqyah. Ya. Terus apalagi yang perlu diruqyah? Ya kan, anak yang tidak nurut kepada orang tua. Ya. Bandel, ada enggak kira-kira anaknya bandel? Itu yang berdiri pojok sono itu, bandel itu. Di setrap Ustaz. Ya untungnya udah taubat. Ya kalau nggak taubat kurus kering dah. Ya ini perlu diruqyah dengan seperti itu. Satu. Terus siapa yang lagi yang belum perlu diruqyah? Susah jodoh. Itu pun perlu diruqyah. Kayaknya ada yang kesinggung nih. Iya. Belum pernah sih diruqyah. Nah ini belum perlu diruqyah. Di pojok bekam-bekam mulu itu belum nikah tuh. Ya. Itu perlu diruqyah. Dibacain doa. Ruqyah berasal dari bahasa Arab. Rokok artinya doa. Begitu ya Ustaz Aswan ya. Kalau kemarin belajar ya kan di guru gitu ya. Bahasan Arab yaitu bahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah. Di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Itu artinya mantra. Ya, tetapi konotasi di Indonesia kata-kata mantra itu kan masih tabu ya. Oke, kalau memang di Sahih Bukhari dan Muslim Imam Besar katanya ruqyah itu mantra, kita bagi dua. Mantra syar'iyah dan mantra syirkiyah. Yang kita pakai mantra syar'iyah, yaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu syar'iyah. Yang dibedain lagi mantra syirkiyah, syirik. Yang dibacain yaitu jampe-jampe, kidung-kidung, kakang-kawa, diari-ari, ucek-ucek, siwur. Nah, itu mantra, jampe-jampe. Jadi tidak masuk kategori syariah. Ya, yang ketawa mungkin mesti pernah minta dukun nih. Ya, udah tobat nih, tobat nggak? Nah, tobat. Ini salah satunya ketawa semua bersih. Ya, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, surat Al-Fatihah. Surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, ayat kursi, Yasin, itu salah satunya bacaan doa untuk menghindari dari gangguan-gangguan makhluk halus atau gangguan jin fasik. Jangan buat rumah kamu seperti kuburan, Mbak, yang tidak ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Jadi apabila rumah sering marah-marah, sakit tidak kunjung sembuh, sakit anaknya pindah ibunya, ibunya pindah bapaknya, rezeki mau kedapat lempas lagi, emosi terus, rukiah rumahnya, pengajian di rumahnya. Jadi kalau memang sering marah-marah, walaupun jabatannya tinggi kagak urusan, jin ya kan? Emang mau masuk rumah, ini pangkatnya presiden kagak urusan, masuk aja. Kalau tidak ada bahasa ayat suci Al-Qurannya, jin gangguan makhluk halus akan masuk. Ya. Makanya di bacaan pengajian Yasin Tahlil, ya. Sering nggak Bu nih? Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk mencegah semua itu, bagaimana kalau sekarang kita melakukan doa bersama Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipersiapkan air satu gelas, nanti dibantu bersama dengan Ustaz Aswan, Ustaz Arif Hamdani. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mohon doanya kepada Allah, jangan mohon kepada Ustaz-Ustaz yang ada di sini, ya. Jangan mohon kepada kita yang ada di sini, dikhawatirkan menimbulkan syirik atau musyrik. Illa khadratina mil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Kami di studio TVRI Nasional ini ya Allah, di studio Jakarta Pusat Jakarta ini ya Allah, seluruh Indonesia ikut berdoa ya Allah, yang disaksikan seluruh Indonesia. Dan saat ini kami berdoa ya Allah ya Rabbi, yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Kalau kami sakit dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah, melanggar perintah-Mu, ampunilah segala dosa kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kesilapan kami. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa jamaah kami yang saat ini ikut berdoa ya Allah. Yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, banyak mengeluarkan biaya ya Allah. Tentramkanlah mereka ya Allah, ringankanlah beban mereka ya Allah. Kami yakin Engkau memberikan cobaan kepada kami, tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon ketentraman rumah tangga kami. Ya mungkin saat ini rumah tangga kami ada kemelut ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami kembali. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, yang diberikan kekuatan agama Islam sampai akhir hayat kami. Mudahkanlah rizki kami yang halal ya Allah umat Islam ya Allah, agar bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di dalam bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan koridoi. Yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, berikanlah jodoh yang seiman. Yang belum mendapatkan keturunan padahal sudah berumah tangga, berikanlah keturunan anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, yang saat ini berdoa ya Allah, orang tuanya sudah Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah. Terimalah amalan ibadahnya ya Allah, dan diletakkan di sisimu yang paling layak, yang paling indah ya Allah. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabb alamin. Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah 21 kali. Setelah itu ditiupkan di airnya terus diminum. Mohon doanya kepada Allah sebelum minum, mohon doanya kepada Allah hajat apapun. Apabila sakit, setelah minum satu teguk usapkan di tempat yang sakit. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu saya akan selalu memberikan penjelasan bahwa air yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an ternyata mengandung molekul-molekul yang sangat indah. Yang sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an ternyata didinginkan dengan keadaan 0 derajat Celcius terus difoto dengan kecepatan mikron. Air tersebut membentuk molekul-molekul yang sangat indah, yang sangat dahsyat. Padahal ternyata dari hasil penelitian, 98% kandungan tubuh kita ini kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita ini dibacakan ayat suci Al-Quran yang mengandung energi positif, apabila di dalam tubuh kita ada energi negatifnya, apakah energi negatif tersebut tidak terdorong dengan sendirinya? Insya Allah. Air tersebut membentuk semacam seperti ini. Sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, ternyata kita bisa mengambil ayatnya, wa nunazzil minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh shifa wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini khusus bagi orang yang beriman. Baca ayat suci Al-Quran tapi tidak beriman, ya susah sembuhnya. Jadi panggilan bagi orang-orang yang beriman, ya betul Ustaz Aslan. Ya. Mungkin Ustaz Aslan nambahin, silakan. Iya. Jadi nanti kalau misalkan di antara keluarga kita sedang menderita sakit, yang pertama adalah jangan terlalu berpikir apa-apa dulu. Yakin bahwa apa yang menimpa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir apa-apa dulu, apalagi sampai menggoyangkan dan membelokkan keimanan tauhid kita kepada Allah. Karena tidak sedikit orang ketika menderita, apapun deritanya, kemudian ia mengalami satu goncangan jiwanya dan ia keluar dari jalan Allah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Itulah kenapa pertama, ketika mengalami sesuatu hal yang tidak disukai, yakinkan dan beri kekuatan kepada diri serta keluarga kita bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Ini akan meluruskan pikiran kita dan tidak bersuudzon kepada orang lain. Yakin ini dari Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, bacakan kulhu falak bin nas. Ya, tolong dibacakan, kemudian ditambah Al-Fatihah, dihembuskan kepada si sakit. Sambil hati ini yakin disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca adhibil basa isfi anta syafi la syifaan illa syifaa'uk. Ya Allah, singkirkanlah penyakit ini, derita ini. Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-dari-darimu ya Allah. Ini permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap menjaga diri ini supaya tidak tergelincir. Ya, itu yang harus kita pahami. Iya, barangkali ingin ditambahkan Ustaz Arief, silakan. Ya, memang bagi tadi apa, saudara-saudara kita yang menderita penyakit yang sudah lama, ya. Nabi Ayub alaihissalam, salah satu nabi kekasih Allah juga, beliau menderita penyakit yang cukup lama. Ya. Jadi bagi orang-orang alim, mereka mengatakan penyakit ini mengangkat dosa-dosa. Kemudian ada lagi satu hal yang penting, ketika kita sering berzikir maka kita berkumpul, ini akan membersihkan segala penyakit. Jadi insya Allah guru kami Maulana Syekh Hisam akan datang di Jakarta 29 Oktober. Nah, kita berzikir bersama-sama. Insya Allah beliau ini salah satu kekasih Allah. Jadi ketika kita berzikir bersama dengan orang-orang yang ikhlas ini, maka akan lebih cepat lagi untuk membersihkan baik penyakit fisik maupun penyakit hati, insya Allah. Dan mungkin Mbak Cici, kita informasikan sekali lagi mengenai padukan silaturahmi yang bukannya setiap hari. Mbak Cici bisa jelaskan nih. Iya, betul. Dan kita ulang lagi alamatnya ya, di Jalan Pinang Emas 1 Blok UU nomor 12A Pondok Indah Jakarta Selatan. Kemudian cabang Semarang, Jalan Tamrin nomor 36 Semarang. Dan teleponnya bisa juga, handphone ini untuk interaktif mungkin ada di bawah. Dan insya Allah akan dibalas asalkan sabar. Iya, ya. Betul. Dan juga bila ingin memanggil takbir akbar dan sebagainya, bisa menghubungi alamat yang tadi disebutkan oleh Mbak Cici. Dan mungkin bagi yang ingin menjadi juru sembuh di padepokan silaturahmi juga membuka setiap hari Kamis ba'da maghrib, Pak Ustadz ya. Karena ada dua metode pengobatan yang Ustadz Cici lakukan, ada yang gratis dan juga ada yang pribadi. Iya. Jadi padepokan silaturahmi pengobatannya ada dua metode. Satu memang pribadi, kita buka praktek jam 7 sampai jam 11 malam. Emang konsekuensinya ada sedekahnya. Jadi kumpulkan untuk disubsidi, silangkan nanti kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa, membantu pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, termasuk bencana-bencana alam seperti di Padang, ya kan? Itu subsidi silang. Dan juga untuk membantu pasien yang tidak mampu untuk beli ramuan. Ya, setiap hari Kamis itu. Jadi setiap hari Kamis itu ratusan, bahkan mencapai ribuan itu ramuannya gratis dan sembakonya gratis. itu dari mana? Dari substitusi silang dari pasien-pasien pribadi. Jadi monggo silakan kita doakan, mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dakwah ini semuanya mendapatkan pahala. Allahumma amin. Baik, majelis tidak terasa waktu jelas yang memisahkan kita. Akhirnya kita harus terima kasih dulu pada Ustaz. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat juga untuk kita semuanya. Silakan majelis. Ya, demikianlah pada pagi hari ini kami semuanya bersakrum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.